badan, kandung tanah, budi baik dikenang juga. Biar alam hancur dan musnah, cintaku tiada berubah. Dua tiga boleh cari, mana sama abang seorang. Kalau janji sudah tepati, tiada orang boleh menghalang. Kalau sungguh kau berkata senang rasanya diriku, memang sungguh ku berkata janganlah ragu, ragu. Hancur badan, kandung tanah, budi baik dikenang juga. Biar alam hancur dan musnah, cintaku tiada berubah. Cintaku tiada berubah.